نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. إن شاء الله kita akan membaca surat Al-Fatihah yang pada hari ini insya Allah ayat pertama sampai ayat keempat tafsirannya akan kita baca. Dan sebelumnya kita membaca Al-Fatihahnya juga. Di antara antum ada yang menjadi leader di sini, tolong kau di pencet merahnya, tombol merahnya. Sudah. Ketua kelas. Ketua kelas. Ayat 1 sampai ayat 7 kita baca seluruhnya Al-Fatihah untuk ayatnya. Ada yang menjadi leader di sini yaitu yang dia membacakan per ayat, kemudian kita ulangi masih sama-sama. Belum duduknya jangan gitu bro. Oh, iya. Yang mantep dikit lah. Itu saya mau Pak Bobi. Satu orang nanti kalau datang lagi jadi penjaga insya Allah. Itu suruh nanti duduk di bangku aja. Atau di situ enggak apa-apa. Tahu hal di situ enggak apa-apa. Majuan dikit. Sempit-sempitan biar terkenang nanti. Oke, siapa yang mau baca kira-kira? Antum dari Jaya Azhabi dulu untuk hari ini. Fadol. Kita ikuti setelah Azhabi baca insyaallah. Dari ta'awudz dulu, ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تفضل أنتم baca artinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dari berarti sekarang Ardan antum fadhal baca tafsirannya. Tafsir ayat yang pertama maksudnya, saya memulai dengan tiap nama milik Allah Subhanahu wa taala karena kata ism adalah kata tunggal yang disandarkan. Maka yang meliputi seluruh asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Baik, ini di sini ayat pertama maksudnya untuk bismillahirrahmanirrahim. Yaitu bism ada ba dan juga ism ya kan? Bi ism. Maksudnya saya memulai dengan setiap nama milik Allah, memulai amalan. Kalau misalnya bismillahirrahmanirrahim dalam kita membaca Al-Qur'an, sebelum membaca Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim, itu maksudnya Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Itu dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, aku memulai. Itu di setiap sebelum amalan itu seperti adanya mubtada. Kalau dalam nahwu mubtada yang terhapus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Nah, saya memulai dengan setiap nama milik Allah taala karena kata isim adalah kata tunggal yang disandarkan. Ini berkaitan dengan usul fikih yang pernah kita pelajari. Kalau misalnya isim, isim kata benda atau sebenarnya bukan kata benda dalam bahasa Arabnya, isim jika diidhofahkan dengan isim lainnya, okay, menjadi umum. Itu merupakan salah satu bentuk lafal umum. Nah, ini kita juga akan nanti suatu saat membahas tentang lafal umum. Jika isim diidhofahkan dengan isim lainnya, maka ia menjadi umum. Nah, bismillahi isim di sini nama, kemudian dinisbatkan atau diidhofahkan dengan Allah. Nah, isim di sini umum. Makanya di sini katakan kata tunggal yang disandarkan, maka ia meliputi seluruh asmaul husna. Berarti umum untuk seluruh asmaul husna. Nah, ini berarti kaidah usul fikih dalam salah satu bentuk sighat umum, bentuk lafal umum itu adalah isim diidhofahkan kepada isim lainnya, maka dia menjadi umum. Ya. Dia ma'rifah. Kalau misalnya nanti insyaallah mudah-mudahan kapan-kapan kita mengetahui tentang ma'rifah dan nakirah, itu umum. Maka bismillah dengan seluruh apapun nama Allah. Ya. Itu satu tafsiran seperti itu. Ada tafsir lain untuk bismillah, isim di sini bermakna tasmiyah. Kalau misalnya kita sebut isim artinya nama ya kan. Tetapi tasmiyah artinya adalah menyebut nama. Nah, itu tasmiyah itu tafsirannya Imam At-Tabari dan juga tafsiran salaf. Jadi tasmiyah atau isim tafsirannya apa? Tasmiyah. Makanya diterjemahkan oleh ulama Indonesia di kitab-kitab terjemah dengan menyebut. Berarti dengan melakukan sesuatu yaitu menyebut. Padahal kalau misalnya kita lihat bismi dengan nama Allah, enggak ada di situ penyebutan, tapi tafsiran isim itu adalah tasmiyah. Maka dikatakan dengan melakukan penyebutan nama Allah. Ya. Menyebut seluruh al-asma al-husna. Ini sebenarnya lebih tepat kalau misalnya ditulis dengan lafal al-asma al-husna, bukan asmaul husna. Lebih tepat seperti itu, tapi karena sudah menjadi uruf tidak apa-apa insyaallah. Nama-nama Allah yang baik-baik atau lebih tepatnya diterjemahkan nama-nama Allah yang terbaik. Karena husna di sini berarti ism at-tafdil untuk muannas karena dia jamak taksir as'al asma. Tapi bagaimanapun, alhamdulillah nomor yang pertama bismi udah kita alhamdulillah tafsirkan, kemudian sekarang al-afal jalalah Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol. Allah adalah yang dituhankan, yang disembah dan yang berhak diesakan dalam ibadah. Karena dia bersifat dengan sifat dari sifat-sifat ketuhanan, yaitu sifat-sifat kesempurnaan. Iya. Allah adalah yang dituhankan, yaitu namanya ma'luf, ya. Di sini ada khilafiyah antara ulama, apakah lafal jalalah Allah itu ada derivasi atau ishtiqaq atau ada asal katanya dalam Arabiyah, atau memang itu sudah lafal atau nama yang bersifat tauqifi. Maksudnya tidak ada asal katanya. Kalau kita misal imbuhan, sesembahan, ada enggak derivasi atau asal katanya? Ada dari kata sembah. Ya kan? Nah, sekarang Allah itu ada enggak asal katanya dalam bahasa Arab? Nah, sebagian ulama mengatakan Allah adalah Allah. Maksudnya tidak perlu kita cari, kita gali makna asal katanya. Allah adalah Allah sudah. Tapi sebagian ulama mengatakan Allah, lafal jalal Allah itu ada asal katanya dalam bahasa Arab dari kata ilah. Dari kata ilah. Dan wallahu alam pendapat ini yang lebih sahih. Pendapat ini yang lebih sahih dari kata ilah, ya. Nah, ketika kata ilah itu kan nakirah. Insyaallah nanti kapan-kapan kita tahu tentang ma'rifah dan nakirah. Kata ilah itu nakirah tanpa alif lam, ya kan? Ilah. Kemudian ditambahkan untuk menjadi ma'rifah, dia ditambahkan alif lam. Bagaimana kalau ditambah alif lam berarti menjadi al-ilah. Kemudian alif yang pertama setelah alif lam, alif itu dihapus. Gimana jadinya? Spidol mana spidol? Where is the spiral? The spiral, the marker. Nah, ini. Tadinya kan, ini kan asal katanya ilah, atau ini ya ini aslinya ilah ya, ilahun. Asal katanya. Apa arti ilah? Artinya adalah makhluk, makhlukun. Yaitu yang disembah. Jadi alihaya lahu artinya menyembah. Makhluk artinya disembah. Kemudian ini masdar, dan masdar yang ini masdar bermakna ini maf'ul, sesembahan. Itu arti ilah. Oke, kita suka ya ilahi, ya ilahi, ya ilah, sesembahanku. Nah, derivasi dari ilah, dan ini masih nakirah ya. Nakirah bukan ma'rifah tanpa alif lam, dan bukan isim alam dan seterusnya. Kemudian ditambahkan alif lam untuk menjadi ma'rifah agar diketahui siapa, menjadi alilah ya. Oke, kemudian ini dihapus ya, ya dihapus, ini juga terhapus. Gimana jadinya? Allah. Afwan, ini enggak dihapus sebenarnya. Gimana sih? Gimana tadi? Yang itu tetap. Ini tetap ya, itu tetap. Alif dong dia. Al ilah gimana Allah alam. Gini ya tadi ya. Ya, ini tetap. Ini tetap enggak? Itu tetap yang hamzah. Yang hamzah di sini tetap ya. Oke, okay. Yang ini dihapus enggak? Ini. Oke. Okay. Ini menjadi kayak gini. Jadi Allah. Jadi kan al kan aslinya dia apa? Sukun kan? Kemudian di sini dia aslinya apa? Fathah enggak? Iya. Fathah. Makanya di sini benar. Jadi sukun ketemu fathah menang fathah. Kemudian ditasdidkan karena di sukun jadi double lam. Kemudian ditasdidkan fathah Allah. Aslinya seperti itu. Boleh antum ulangi di rumah nanti dicoba-coba lagi. Tapi ini hati-hati sebenarnya untuk Allah, masa coba-coba gitu kan. Jangan dicoba-coba. Tapi seperti inilah gambarnya, seperti ini. Baik, itu asal katanya berarti Allah ilah, yaitu yang dituhankan, yang disembah. Arti ya ilah yang disembah. Dan yang berhak diesakan dalam ibadah, maksudnya ditauhidkan dalam ibadah, karena dia bersifat dengan sifat dari sifat-sifat ketuhanan, yaitu sifat-sifat kamal atau kesempurnaan. Fadhil. Semua yang di, kalau ketemu al lam, lam itu ketemu hamzah atau alif, itu semuanya luluh ya? Enggak semua. Ini adalah salah satu takwilan atau ijtihad para ulama untuk menemukan asal kata dari lafal Allah itu sendiri. Tapi dalam bahasa Arab sebenarnya enggak hilang. Enggak, iya, dalam beberapa kondisi bisa aja dihilangkan. Tapi nggak mesti harus dihilangkan, ya kan? Nggak mesti harus dihilangkan. Ini untuk mencocokkan aja, mencocokkan, dan pencocokan ini secara sorfi itu juga tidak masalah sebenarnya. Tidak ada kritikan terhadap mencocokkan ini. Kritikan terhadap orang-orang yang berpendapat bahwasanya lafal Allah ada asal katanya seperti ini, bukan kritikan dari segi sorf atau dari segi perubahan ini ya, bukan. Tapi kritikannya, udahlah kita nggak usah berkecimpung di dalam lafal ini gitu. Kritikannya seperti itu. Ya, adapun kritikan secara lugawi seperti ini enggak ya, sah-sah saja. Baik, fadhil. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adalah dua nama yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih yang luas dan besar yang meliputi segala sesuatu. Iya. Dan menyentuh seluruh yang hidup, yang Allah tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Mereka itu mendapatkan kasih yang mutlak, sedangkan orang-orang selain mereka hanya mendapatkan sebagian dari kasih itu. Iya, teruskan. Dan ketahuilah bahwa di antara kaidah yang telah disepakati di antara salaf umat ini dan para imam ulama adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya serta hukum-hukum tentang sifat tersebut. Agak kerasin sedikit suaranya. Mereka beriman bahwasanya Dia adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang berarti memiliki rahmat, di mana Dia bersifat dengannya yang berkaitan dengan hamba-hamba yang dirahmati. Maka nikmat-nikmat itu seluruhnya adalah salah satu bekas dari rahmatnya, dan demikianlah juga pada seluruh nama-nama Allah. Dikatakan tentang yang Maha Mengetahui bahwasanya Dia adalah Maha Mengetahui dan memiliki ilmu, di mana Dia mengetahui dengannya segala sesuatu. Juga Dia Maha Kuasa, yakni bahwasanya Dia adalah kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim diartikan di sini yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam terjemahan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu tepat dengan salah satu tafsiran. Arti dari pengasih ada arti sendiri, dan arti dari penyayang juga ada tersendiri. Karena kalau pengasih itu ya sekadar mengasih, Dan Allah Subhanahu wa taala memberi, Maha memberi. Baik itu kafirnya atau Islam muslimnya dari makhluknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi orang-orang kafir. Nah, dan salah satu tafsiran, dan itu tafsiran salaf, bahwasanya Ar-Rahman itu adalah merahmati untuk setiap makhluk tanpa kecuali, makhluk hidup dari binatang, dari orang-orang kafir, orang muslim, jin kafir, jin muslim. Tetapi Ar-Rahim itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada orang khusus, yaitu kaum mukminin. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengasihi untuk keseluruhan makhluk rizkinya. Tetapi untuk segi menyayangi, yaitu hanyalah wabil mu'minina rahima, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan terhadap orang-orang mukmin, Dia Maha Rahim di dalam salah satu ayat. Dan ayat wabil mu'minina rahima dengan pendahuluan bil mu'minin itu berarti pengkhususan terhadap orang-orang mukmin. Ya, itu dari tafsiran di sini menafsirkan ar-rahim dengan tafsiran Qur'ani, ayat Qur'an lainnya. Dan ini tafsiran yang sahih. Dan para ulama juga sebagian mengatakannya seperti itu. Dua nama ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kasih yang luas dan besar yang meliputi segala sesuatu. Alhamdulillah, dan kita juga tak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan binatang pun tak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara di sini dikatakan Allah tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa yang mengikuti nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Mereka itu mendapatkan kasih yang mutlak, sedangkan orang-orang selain mereka hanya mendapatkan sebagian dari kasih itu. Selain, berarti selain orang beriman, itu mereka mendapatkan sebagian dari kasih, yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa rezeki, kenikmatan nafas, kenikmatan mata, anggota tubuh dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kaum mukminin yang mengikuti nabi dan para rasul, mereka Allah memberi mereka kenikmatan yang mutlak. Kenikmatan mutlak itu tidak hanya sebatas zahir atau perasaan dan sebagainya, melainkan sampai kepada iman, ilmu, amal soleh yang terkabulkan, doa yang teristijabah dan seterusnya. Itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlakah kepada orang-orang tertentu dari ya, dari jin dan manusia. Dari jin dan manusia. Dan kaidah yang telah disepakati di antara salaf umat ini dan para imam ulama adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya serta hukum-hukum tentang sifat tersebut. Mereka beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, pengasih, lagi Maha Penyayang, Rahim, yang berarti memiliki rahmat, di mana dia bersifat dengannya berkaitan dengan hamba-hamba yang dirahmati. Taib. Maka nikmat-nikmat itu seluruhnya adalah salah satu bekas dari rahmat Allah. Jadi di sini berarti salah satu bekas. Maksudnya di sini adalah maf'ul, yaitu hasil dari perbuatan Allah. Bedakan antara hasil perbuatan Allah dengan perbuatan Allah itu sendiri. Hasil dari perbuatan Allah adalah makhluk. Tetapi perbuatan Allah adalah sifatullah, bukan makhluk. Ya. Hasil perbuatan Allah adalah makhluk. Nafas makhluk, bukan? Makhluk. Tapi itu hasil perbuatan Allah, bukan? Hasil perbuatan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala merahmati manusia, apakah itu makhluk? Bukan, itu perbuatan Allah. Jadi bedakan antara perbuatannya dengan akibat atau hasil atau efek, atau di sini dikatakan bekas dari athar, athar dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya orang kafir kacau kalbunya. Kekacauan yang ada di kalbu orang kafir, makhluk bukan? Makhluk. Tetapi perbuatan Allah mengacaukan kalbu orang kafir karena pengingkarannya terhadap Islam, itu adalah fi'l, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan Allah bukanlah makhluk. Sebagaimana kalamullah, kalamullah makhluk bukan? Bukan. Kalamullah adalah sifatullah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang berkata kalamullah adalah makhluk adalah Mu'tazilah. Ya. Kemudian tulisan-tulisan yang ada di sini, meskipun ya tulisan-tulisan, makhluk bukan? Enggak, tulisan-tulisan. Makhluk. Makhluk. Dan tulisan ini dia bukanlah disifati sebagai perbuatan Allah. Ya. Bukan. Ya. Jadi bedakan antara semua itu. Oke, okay? Tapi tidak, janganlah kita terlalu bertamuk atau memperdalam benar-benar masalah seperti ini. Jangan memperdalam masalah seperti ini kecuali darurat. Ya, jangan terlalu berpikir jauh-jauh-jauh karena itu bisa setan bisa masuk ke area sini. Itu ketika kita berpikir jauh tentang akidah, tentang perbuatan Allah dan seterusnya tanpa ilmu terutama, itu akan terkena syubhatnya dan kalau sudah terkena bisa jadi sulit untuk keluar darinya. Na'udzubillah. Baik. Fadhal, fadhal. Yang kedua sekarang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah adalah pujian kepada Allah karena sifat-sifat kesempurnaan. Agak kerasan dikit, keras. Dan karena perbuatan-perbuatannya yang berkisar di antara karunia dan keadilan, segala pujian yang sempurna hanya baginya dalam segala bentuknya. Taib, sebelumnya alhamdulillah. Diterjemahkan di sini segala puji bagi Allah. Diterjemahkan segala puji. Kenapa diterjemahkan segala puji? Karena adanya alif lam dalam alhamd. Kenapa begitu? Alif lam di sini alif lam ta'rif. Taib, taib. Oke. Okay. Tapi alif lam di sini adalah alif lam istighraq. Yaitu alif lam yang mencakup jenis isim yang ada di setelah alif lam itu sendiri. Ketika kita katakan alhamdu, al di sini seperti all. Seluruh, segala, setiap, semua. Alhamdu semua pujian. Ya. Seperti kalau ada lafal misalnya al-insan, itu seolah ya al-insan di sini bermakna oh, semua. Begitu ya. Dan alif lam kemudian isim, alif lam terkadang bermakna atau dimaksudkan alif lam istighraqiyah atau bisa juga dikatakan kadang-kadang al-jinsiyah. Yaitu menunjukkan jenis dari noun atau isim yang disebutkan setelahnya. Ya. Dan banyak lain-lain, misalnya al-kafir misalnya. Atau al-baqar. Al-baqar, baqar di sini menunjukkan apa? Jenis seluruh jenis sapi. Dengan adanya alif lam menunjukkan seluruh jenis sapi. Ya, seluruh maksudnya mencakup seluruhnya, umum. Jadi alif lam al-istighraqiyah itu adalah salah satu perkakas keumuman lafal. Ya, itu harus difahami dan kita akan belajar usul fikih. Makanya di sini penerangannya agak bersifat usuli sedikit. Mungkin kalau misalnya besok hari Selasa itu teman-teman yang hari Selasa penerangannya lebih bersifat ke bahasanya dan ke usulnya. Ya. Tapi alhamdulillah. Segala puji lillah bagi Allah. Lam dalam lillah. Lam itu adalah inwan lam lil istihqaq namanya. Yaitu lam lil istihqaq artinya lam untuk pemberian hak kepada isim yang ada setelah lam. Ya. Maksudnya segala puji berhak bagi Allah atau berhak ditujukan kepada Allah atau segala pujian Allah berhak untuknya. Gitu maksudnya. Makanya di sini diterjemahkan secara singkat segala puji bagi Allah adalah pujian kepada Allah karena sifat-sifat kesempurnaan dan karena perbuatan-perbuatannya berkisar di antara karunia dan keadilan. Di sini berkisar di antara karunia dan keadilan. Karunia berarti fadl kan? Berarti positif. Taib, sekarang bagaimana dengan takdir Allah yang secara zahir kita lihat buruk? Nah, itu secara zahirnya, tapi secara kalau misalnya kita teliti lebih lagi ternyata keadilan itu ada. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala baik dan baiknya adalah fadilah, karunia dan buruknya adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya di situ. Segala pujian yang sempurna hanya baginya dalam segala bentuknya. Kenapa kita memuji Allah dengan segala pujian? Kenapa? Karena pertama, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat yang ada pada dirinya, pada zatnya itu sempurna, maha sempurna. Kemudian perbuatan-perbuatan Allah semuanya maha sempurna karena mengandung imma karunia jika itu fadilah, imma keadilan jika itu secara zahir di nalar manusia adalah keburukan, tapi itu keadilan. Ya. Misalnya manusia memiliki kekurangan, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang sering kali Anda katakan bahwasanya kekurangan manusia adalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, adalah bukti kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau misalnya kita lihat kekurangan kita masing-masing, itu kan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kalau kita teliti lagi, ya. Tapi tafadhol Ardan. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Rabb adalah sang memelihara sekalian alam. Dan alam itu adalah siapa saja yang selain dari Allah, yang Allah ciptakan dan menyiapkan bagi mereka sarana-sarana, memberikan kepada mereka nikmat yang besar, yang mana bila mereka kehilangan kenikmatan itu, niscaya mereka tidak akan bertahan hidup. Dan apapun kenikmatan yang ada pada mereka, maka itu semua adalah darinya subhanahu wa ta'ala. Pemeliharaan Allah terhadap makhluknya ada dua macam, umum dan khusus. Yang umum adalah Dia menciptakan makhluk, memberi mereka rizki, memberi mereka hidayah kepada hal-hal yang berguna bagi mereka, yang merupakan sarana terpenting bagi mereka dalam mempertahankan hidup di dunia. Dan yang khusus adalah pemeliharaannya terhadap kekasih-kekasihnya. Dia memelihara mereka dengan keimanan, membimbing mereka kepadanya, menyempurnakan hal itu untuk mereka, menolak dari mereka rintangan dan halangan yang membatasi antara mereka dengannya. Hakikatnya adalah pemeliharaan bimbingan taufik kepada segala yang baik dan menjauhkan dari kejahatan. Dan mungkin saja makna ini merupakan rahasia dari banyaknya doa-doa para nabi memakai kata Rabbi, karena seluruh tuntutan permintaan mereka termasuk dalam naungan rububiyahnya yang khusus. Maka firmannya Rabbil Alamin, Rabb sekian sekalian alam, menunjukkan kepada keesaannya dalam ciptaan, pengaturan, kenikmatan, kesempurnaan kekayaannya, serta kesempurnaan kebutuhan sekalian alam kepadanya dalam segala bentuk dan sudut pandang. Taib Rabbil Alamin, Rabb. Kita tahu Rabb. Apa Rabb asalnya? Rabb asalnya, kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, bahwasanya Rabb itu diantara maknanya, ya Rabb ini ada asal katanya dalam Arabik. Tentu saja ada asal katanya dalam Arabik ada. Nah, dalam Arabik itu sendiri, asal dari dalam Arabik ada. Yaitu diantaranya, Rabb maknanya adalah As-Sayyid Al-Muta', yaitu Tuan yang ditaati. Jadi dimutlakan Rabb itu bisa dimutlakan sebagai Tuan yang ditaati. Itu ketika ada seorang Tuan, misal maklar tanah atau orang tokoh ternama, ditaati oleh orang-orang sekitarnya, tokoh masyarakat, itu adalah Rabb dari segi bahasa, ya dari segi bahasa. Kemudian ada juga Rabb dimaknai sebagai Sahib, maksudnya Malik, yaitu yang memiliki sesuatu yang dia miliki. Kitab misalnya Rabb Alkitab, yaitu pemilik kitab, Sahibul Kitab. Kemudian pemilik rumah, Rabbul Bait. Ya, pemilik ini, Rabb ini. Ya. Rabb itu artinya yang memiliki ini sehingga dia menguasainya dan dia berhak mengatur apa yang dia miliki. Itu secara bahasa dalam Arabik itu ada. Kemudian dijadikan hakikat syar'iyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tentu sebelumnya telah menamakan dirinya sebagai Rabbil Alamin. Ya. Jadi itu Rabb. Oleh karena itu ketika kita mengetahui apa itu tauhid ar-rububiyah, tauhid ar-rububiyah adalah ifradullah azza wa jalla bil milki bil khalqi wal milki wat tadbir, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari sisi khalq, menciptakan, memiliki dan mengatur. Ya. Kalau misalnya kita melihat dari definisi tauhid rububiyah, kita akan mendapatkan ketercocokan antara rububiyah ini, tiga sifat ini, yaitu menciptakan, memiliki dan mengatur, dengan makna dari bahasa atau efek dari makna bahasa terhadap Rabb. Tadi kita tahu Rabb itu adalah As-Sayyid Al-Muta' atau pemilik. Biasanya kan seseorang jika berkreasi menciptakan sesuatu, ya kan seperti dia menciptakannya. Dan dia yang memiliki itu tuh karena dia menciptakannya. Dan tentu juga dia yang berhak untuk mengatur apa yang dia buat, dia kreasikan dan dia miliki. Nah, itu walillahil matsalul a'la, tapi itu manusia yang terbatas. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, Maha memiliki, Maha menciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak disandang dengan gelar Ar-Rabb, karena itulah namanya. Dan dikatakan oleh sebagian ulama bahwa saya Rabb itu adalah salah satu nama Allah yang teragung. Tetapi sebagian ulama mengatakan maksudnya Ismullahil Azam, nama Allah yang teragung adalah Allah. Kenapa? Ada beberapa alasan. Salah satunya adalah misalnya di surat Al-Hasyr itu apa akhirnya? Atau Walillahil Asmaul Husna, bukan. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, gimana? Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul, gitu. Bukan? Bukan, bukan itu. Ya, itu setelah terakhir. Ya, ya. Oh, itu terakhirnya. Itu setelah lafal Allah kemudian disifati dengan banyaknya sifat. Lafal Allah yang pertama, ini menunjukkan ini yang paling utama. Sehingga dikatakan oleh para ulama, lafal manakah nama Allah yang manakah yang paling agung, yaitu Allah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dari semua nama-nama Allah, manakah yang paling sering disebut? Allah. Allah. Oke, itulah yang teragung. Makanya banyak dari doa itu dimulai dengan apa? Allahumma atau ya Allah, ya kan? Kedua, banyak juga doa dimulai dengan lafal Rabbi atau Rabbana atau ya Rabb. Nah, sirnya apa di balik itu? Apa rahasianya di balik itu apa? Allah artinya apa tadi? Yang disembah, sesembahan, ya. Kalau Rabb artinya apa? Yang memiliki, menciptakan dan sebagainya, yaitu menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala berbuat apapun, berkehendak dan berbuat apapun. Nah, ketika kita di sini ada juga poin yang bagus, tapi kita untuk Allahumma dulu. Ketika kita mengatakan Allahumma, itu berarti sama aja mengatakan ya Ilahi, wahai sesembahanku. Dalam lafal wahai sesembahanku itu ada semacam i'tiraf, pengakuan bahwasanya aku adalah hamba dan engkau adalah yang disembah olehku, sehingga adanya ketundukan, ya. Dan ketika kita mengatakan Rabbi atau Rabbana atau ya Rabb, itu berarti adanya i'tiraf, pengakuan bahwasanya engkaulah yang mengatur dan menjawab doa ini. Itu bedanya, ya. Bisa dipahami di sini. Berarti ketika kita berdoa Allahumma atau Rabbana, itu kita bisa tahu adanya makna yang berbeda dari Allahumma dan Rabbana. Saya ulangi lagi. Kalau misalnya kita mengatakan Allahumma, kita tahu tadi arti Allah adalah sesembahan yang disembah. Kita mengatakan Allahumma berarti kan ya Ilahi artinya, wahai sesembahanku. Berarti di situ ada i'tiraf atau pengakuan bahwasanya aku menyembahmu dan engkau lah yang aku sembah. Berarti ada ketundukan kepada Allah. Ya. Tapi kalau misalnya kita mengatakan Rabbana atau Rabbi ya Rabbi, itu berarti ada pengakuan bahwasanya Allah lah yang menciptakan, mengatur, memiliki dan sebagainya. Sehingga ada pengharapan dari kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjawab doaku ini. Doa saya ini, gitu ya. Jadi bedanya Allahumma dengan Rabbana. Walaupun kita seringkali ya kita tidak mempermasalahkan hal ini, tapi ketika misalnya kita berdoa dengan ada pemaknaan di kalbu terhadap lafal ini, itu insya Allah lebih bagus lagi, lebih khusyuk dalam berdoa. Dan dengan doa orang yang mengerti maknanya itu jauh lebih Allah dengar dibandingin doa yang mughaffal kalbnya, yaitu yang lalai hatinya. Baik. Oke, kita sudah nukta itu Rabbil Alamin. Sekarang apa itu Al-Alamin? Alam. Alam itu adalah, di sini alamin dikatakan oleh para salaf, alamin itu adalah al-makhluk siwallah. Afwan, di sini dikatakan siwallah, selain Allah. Al-alamin adalah selain Allah, yaitu ya makhluk otomatis. Keumuman keseluruhan makhluk itu adalah alamin. Disebut alamin dengan adanya, ini sebenarnya bukan jama' mudzakkar salim namanya, tapi dia mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Yaitu dia secara zat bukanlah jamak muzakkar salim, tapi dia dipertemukan dengan seperti jamak muzakkar salim dengan adalah tambahan alif dan nun, atau di sini ya dan nun karena dia mudhaf ilaih. Dia menunjukkan jamak, berarti ada lebih dari satu alam. Dan kita mengenal adanya alam jin, alam nabati, alam hewani, alam manusia, ya, alam malaikat dan alam gaib, alam zahir, alam nyata, dunia maya dan sebagainya. Semua itu ada alam. Kenapa alam disebut alam? Alam berkaitan dengan ilmu, pengetahuan, ya kan? Kita tahu alamah artinya tanda. Alamat artinya tanda. Disebut alam karena itu menunjukkan tanda-tandanya adanya penciptanya. Itu disebut alam. Kenapa disebut alam? Karena menunjukkan adanya penciptanya, yaitu karena itu adalah tanda-tanda eksistensi Rabb-nya. Ya, itu disebut alam. Eh, tafadhal. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yakni yang menguasai, yaitu zat yang bersifat memiliki, yang di antara tanda-tandanya adalah bahwa Dia memerintah dan melarang, memberikan balasan dan memberikan hukuman, bertindak dengan kekuasaannya dengan segala bentuk tindakan. Dia sandarkan kalimat menguasai kepada kalimat hari pembalasan, yaitu hari kiamat, hari di mana manusia akan diberikan balasan perbuatan-perbuatan mereka yang baik maupun yang buruk, karena pada hari itu akan nampak jelas terungkap bagi seluruh makhluk dengan jelas-jelasnya kesempurnaan kekuasaan Allah, keadilan serta hikmahnya, dan kekuasaan-kekuasaan para makhluk terputus di sana. Hingga pada hari itu akan sama para raja dan rakyat jelata, budak dan manusia merdeka, semuanya tertunduk di bawah keagungan Allah, patuh karena kemuliaannya, seraya menunggu perhitungannya, dengan mengharap-harap ganjarannya dan khawatir terhadap hukumannya. Oleh karena itu, Dia menyebutkan kata tersebut secara khusus di sini, karena kalau tidak demikian, pastilah Dia adalah penguasa hari pembalasan maupun hari-hari selainnya. Baik, ini ayat terakhir yang akan kita bahas pada hari ini insyaallah. Untuk esok Selasa akan kita bahas selanjutnya. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Malik, yang menguasai, yang memiliki. Yakni yang menguasai yaitu zat yang bersifat memiliki, yang di antara tanda-tandanya adalah bahwa Dia memerintah dan melarang, memberikan balasan dan memberikan hukuman, bertindak dengan kekuasaannya, dengan segala kehendaknya, dengan segala bentuk tindakan. Nah, di sini disandarkan kata menguasai untuk Malik kepada lafal hari pembalasan atau Yaumiddin. Malik Yaumiddin, ada qiraat yang Malik dan Malik. Sebenarnya yang lebih banyak dibaca Malik dibandingkan Malik. Dan dua-duanya qiraat yang sahihah, mutawatirah, bukan qiraat yang syadzah. Dua-duanya benar dan antum menggunakan dua-duanya pun tidak ada kesalahan padanya. Antum milih Malik, alhamdulillah, milih Malik juga alhamdulillah. Baik, tapi kedua-duanya Malik dan Malik itu memiliki perbedaan sedikit, bahwasanya Malik itu lebih dalam dan lebih luas dibandingkan Malik. Ya. Di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut Malik di ayat ini? Setelah Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya yang maha agung dengan Rabbil Alamin, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, dan pada akhirnya Malik Yaumiddin. Nah, seterusnya nanti itu udah beda lagi konteksnya. Iya, kena buah kena stay. Jadi kita makanya untuk hari ini cukup itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Malik, raja, ya, memiliki, menguasai. Di dunia Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah kauniyah, bahwasanya yaitu iradah kauniyah, iradah secara apa yang terjadi di dunia dari takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang buruk atau baik bagi manusia. Di dunia ada raja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan raja. Dan mereka Allah berikan kekuasaan. Ya. Terserah mau ngapain, mau buat-buat zalim pun yaitu urusan mereka dan akan dibalas dengan kezaliman itu. Fir'aun Allah ciptakan, bukan Allah ciptakan. Tapi secara nalar Fir'aun Allah ciptakan keburukan. Ya, kenapa Allah menciptakan keburukan? Kenapa enggak kebaikan saja? Itu semua seperti yang tadi. Yang baik itu karunia, yang ketika kita menarakan itu buruk, itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmahnya. Nah, ketika Allah ciptakan raja untuk dunia, raja di dunia, baik baik atau buruk raja itu semua adalah raja yang bersifat muqayyad dari segi kemampuan. Muqayyad terbatas, muhaddad terbatas. Terbatas dari segi kemampuan dan terbatas dari segi umurnya. Taib. Kekuasaannya pun wilayahnya terbatas di dunia. Tidak mungkin dia seluruh dunia dia bisa apa? Bisa merengkuhnya. Nah, baik, bolehlah adalah yang sombong di dunia, yang mangku dan sebagainya. Ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya secara dengan kekuasaannya kepada semua makhluk, semua manusia dan jin dan para malaikat. Dan ketika di hari akhir nanti tidak ada malik selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bertanya, "Limanil mulkul yaum? Lillahil wahidil qahar." Milik siapakah kerajaan di hari ini? Al yaum di sini yaitu bukan al yaum yang di dunia, melainkan yaumul qiyamah, yaumul akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala menjawab di sini, "Lillahil wahidil qahar." Milik Allah Al Wahid itu Maha Tunggal, Maha Esa, Al Qahar yang menguasai. Udah enggak ada lagi yang lain. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan lillahil wahidil qahar. Malik yaumiddin. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir nanti adalah raja secara mutlak di antara para bekas raja di dunia. Tidak ada lagi raja mereka, itu bekas, mantan raja. Dan mereka tidak memiliki hak apapun untuk menggugat. Kayak dalam surat An-Naba dikatakan, waqala sawaba, apa sebelumnya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu safa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu waqala sawaba. Itu keadaan di hari akhir nanti, la yatakallamun, enggak ada yang bicara kecuali yang Allah izinkan dia untuk berbicara, dan tidak ada yang bisa menggugat karena semua Allah tampakkan. Dan kecuali bagi yang mengatakan illa suhaba, di sini tafsirkan oleh para ulama bahwasanya mengucapkan, mereka mengucapkan la ilaha illallah atau semacamnya, kalimat-kalimat yang hak. Baik, malik yaumiddin di sini yaum, kemudian disandarkan pada ad-din. Kalau kita tadi belajar usul fiqih misalnya, malik kemudian disandarkan pada ma'rifat lainnya menjadi ma'rifah, berarti umum. Ini tidak berlaku di sini. Tidak berlaku. Malik yaumiddin ini tidak berlaku kepada kaedah yang tadi, bahwasanya biasanya jika isim bertemu dengan mudhaf ilaihi itu menjadi umum, ini tidak. Karena apa? Malik di sini adalah khusus. Khusus. Yaitu Allah saja, Allah. Yang dimaksud malik di sini adalah Allah. Sudah ketahuan oleh siap atau konteks ayat-ayat sebelumnya. Khusus malik yaumiddin. Sekarang yaumiddin hari ad-din. Umum bukan? Bukan. Khusus, yaitu hari kiamat nanti. Apa arti din, ad-din sini? Perhatikan bahwasanya bedakan antara ad-din di dunia dengan ad-din di akhirat. Kalau ad-din di dunia adalah agama, dan ad-din di akhirat adalah pembalasan. Itu bedanya di situ. Ya, ad-din di dunia adalah agama, dan ad-din di akhirat itu adalah pembalasan. Baik, jadi kita sudah mengetahui beberapa faedah dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah. InsyaAllah hari Selasa besok kita akan melanjutkan pada jam yang sama insyaAllah. Terusan untuk Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Sampai insyaAllah akhir dari surat Al-Fatihah. Dan mungkin antum gak ada mungkin ya. Besok ganti orang. Tapi kalau misalnya mau streaming juga gak masalah sih. Ya, insyaallah setelah ini kita akan meneruskan pada kajian usul fikih insyaallah. Insyaallah secara sejam. Ini tafsir ini cuma sebagai mukaddimah, kita bertabaruk dengan Al-Qur'an mudah-mudahan supaya diberkati ya kajian-kajian kita. Jadi kita tidak mengejar banyak-banyak waktu dengan tafsir, dan insyaallah akan terus menerus kita mengkajinya insyaallah. Kenapa diulang, Mas? Ar-Rahman. Enggak diulang. Apa? Oh, apa? Ar-Rahmani Rahim diulang dua kali. Di sini ya, itu di sini pertanyaan antum itu berkaitan nantinya dengan apa? Dengan jumlah ayat, dengan apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat atau bukan? Bagi yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah, maka dia bisa menjawab itu bukan pengulangan. Ya enggak? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu di luar Al-Fatihah. Dan ayat kedua adalah Ar-Rahmanirrahim. Ayat pertama Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah sekarang permasalahan bagi yang mengimani atau meyakini bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Fatihah. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka bahwasannya tidak ada di sini pengulangan yang itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Pengulangan itu tidak ada di sana, hal yang perlu dikritisi. Kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dalam Al-Fatihah, dan dia juga memiliki kadar yang mushtarok, yaitu yang juga turut ada pada permulaan surat-surat lainnya. Jadi tidak masalah jika adanya kedua kalinya untuk Ar-Rahmanirrahim setelah Rabbil Alamin. Kenapa? Karena Rabbil Alamin itu juga sebelumnya menunjukkan Rabbil Alamin apa? pencipta kan. Nah setelah diciptakan dikasih rahmat ya. Stepnya begitu kan. Setelah dikasih rahmat diminta pertanggungjawaban nggak? Malik yaumiddin. Ya, jadi sesuai dengan urutannya. Rabbil alamin ya menciptakan. Kemudian setelah diciptakan apakah Allah tidak memberi rahmat? Diberi rahmat Ar-Rahman Rahim. Kemudian setelah diberi rahmat apakah Allah mendiamkan gitu sebab ini main-main semua? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menghisabnya sehingga menjadi Maliki Yaumiddin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.